rasaku padamkan amarah di hatiku. Sakit menang sakit hati menyimpan perih, tak bisa ku terima apa yang ku alami. Ibarat